kembali kepada Profesor Dr. Muhammad Rozaimi, sebelum daripada doktor akan jawab hubungan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, teringat saya kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebut, innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Profesor tolong hurai ya hadis ni. Satu lagi peristiwa yang berlaku ketika Nabi SAW menghantar Mu'adh bin Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman. Nabi berpesan empat perkataan. Yassira wa la tu'assira. Wabashira wa la tunaffira. Saya tidak terjemuh, tapi nak minta supaya Dr. Muhammad Rozaimi menghuraikan berhubungan dengan akhlak dan hikmah dalam menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat sekarang ini. Bagaimanakah kita nak sampaikan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya penyampaian seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Silakan. Baik. Saya sambung balik bila doktor sebut tadi tentang hadis innad dina yusuf fala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah. Tidak ada sesiapa pun yang mengetatkan, menyukarkan urusan agama ini melainkan nanti dia akan tewas. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat satu tali yang diikat di dalam Masjid Nabawi. Nabi tanya, ni ke tali siapa ni? Maka sahabat mengatakan, itu tali Zainab, yang mana kalau dia penat dia akan bersandar di tali itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Hullu, buka tali ini. Hendaklah setiap daripada kamu itu salat ketika mana dia mempunyai kekuatan. Dan apabila dia penat, hendaklah dia tidur. Inilah Islam yang bersifat praktikal. Oleh kerana itulah, apabila Nabi SAW menghantar sahabat Nabi SAW ke Yaman, Nabi berpesan dalam hadis yang doktor sebut tadi, yassira wa la tu'assira. Mudahkan urusan orang. Jangan sukarkan. Wa bashira wala tunaffira, berikan berita gembira kepada mereka. Jangan kamu jadikan mereka lari. Maka di sini timbulnya perkataan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Syekh Nasir As-Si'di menyebutkan, hikmah ini bergantung kepada pemahaman dan kemampuan seseorang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat meraikan perbezaan manusia. Nabi membezakan. Nabi pernah memulaukan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kerana tidak menyertai peperangan Tabuk. Walaupun sebenarnya perang Tabuk ni tak berlaku pun. Cuma ketika mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita yang Rom telah menyediakan tentera untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mewajibkan seluruh sahabat yang berkemampuan, yang tidak ada uzur, yang tidak sakit, untuk turut serta berperang. Kerana perjalanannya jauh, suasananya kemarau. Tiba-tiba Ka'ab bin Malik yang pada ketika itu berada dalam keadaan yang kuat dan sangat-sangat kaya, dia kata apa? Lam akun aqwa wala aisar minni. Aku tak pernah berada dalam keadaan kuat yang seperti itu dan tidak pernah berada dalam keadaan yang senang sebelum ini, sama seperti mana aku senang. Kerana dia kata, aku ada dua kenderaan pada masa itu, aku ada dua tunggangan pada masa itu, tapi aku tak pergi. Dia kata, sepatutnya aku pergi, tapi aku tak pergi. Sebab apa? Sebab sifat orang kaya kan, Pergi pasar tengok ramai sangat orang, balik dululah. Tengok ramai sangat orang beratur nak beli barang, balik dulu. Akhirnya Nabi SAW sampai ke Tabuk. Tak berlaku perang. Tapi Nabi SAW apabila mendapat tahu yang Ka'ab tidak terlibat, tak pergi, sedangkan arahan Nabi jelas, pergi. Tiba-tiba bila Nabi SAW sampai dekat Masjid Nabawi, seorang-seorang datang dekat Nabi. Orang munafik datang dulu. Masing-masing memberikan alasan dan uzur. Orang munafik menipu di depan Nabi SAW, bersumpah dengan sumpah bohong. Faqabila uzrahum wa wakala sarairahum ila Allah. Nabi terima uzur mereka dan Nabi serahkan apa yang mereka sembunyikan itu kepada Allah. Kerana Nabi tahu yang ni munafik. Tapi Ka'ab datang. Ka'ab datang, tabassumal mughdhab. Nabi senyum, tetapi senyum orang yang marah. Macam mana senyum orang marah? Bila kita bawa anak kecil pergi rumah jiran, anak kita melompat sana sini, kita pun tengok senyum. Hang tunggu balik nanti. Mau aku sebat, kan? Itu senyum orang marah. Nabi SAW bertanya kepada Ka'ab, "Ma khallafak?" Apa yang menyebabkan kau tak pergi? Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau aku duduk di hadapan ahli dunia, aku boleh keluar daripada kemarahannya dengan aku mereka berbagai uzur. Laqad u'titu fi dhalika jadala." Aku boleh. Ka'ab penyair, Ka'ab pandai bercakap. Aku boleh tipu. Tapi kalau hari ini aku bercerita di hadapan kamu hadis kadzib, aku bohong, hari ini aku boleh bebas. Tapi esok Allah Ta'ala hantar wahyu kepada engkau mengatakan aku bohong. Wallahi ma yakunu indi min uzur. Aku tak ada uzur apa pun ya Rasulullah. Aku tak ada uzur. Aku saja je tangguh-tangguh. Nabi kata, hadha sadaq. Ni betul. Maksud yang tadi tu, yang tadi tu semua bohong belaka. Yang ni betul. Nabi kata, qum hatta yahkum Allah. Bangun. Nanti Allah Ta'ala akan uruskan kamu. Allah Ta'ala akan berikan keputusan. Apa yang berlaku? Nabi pulaukan Ka'ab. Tak bercakap. Orang-orang Madinah tak bercakap. Sehingga Ka'ab kata apa? Hatta tanakarat liyal ard bima rahubat. Sehingga bumi menjadi asing. Bukan seperti Madinah yang aku kenal. Karena Ka'ab orang Ansar. Dia lahir di Madinah. Dia kata, sebelum ni bumi luas, tapi jadi sempit, jadi asing, jadi pelik. Kenapa Nabi berlakukan begitu? Hikmah. Kerana perbezaan pendekatan, perbezaan metodologi Nabi SAW apply, Nabi aplikasikan ketika berdakwah. Tak sama nak dakwah dengan badui dengan nak dakwah dengan sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. Badui datang ke masjid Nabi kencing dalam masjid. Apa Nabi buat? Sahabat tengok, "Oi, kencing dalam masjid." Mereka nak kejar badui ni. Nabi kata, "Da'u, biarkan dia, biarkan." Kenapa Nabi suruh biar? Sebab dia tengah kencing. Kalau dia kejar, dia akan lari. Jadi kencing tu akan jadi bercorak-corak. Daripada kencing satu tempat jadi kencing berirama. Melecer. Orang sini dikata melecer. Melecer habis nanti. Itu yang pertama, hikmah Nabi. Yang kedua, tak elok untuk kesihatan dia. Tengah kencing sedap, tiba-tiba disuruh tahan. Tak bagus untuk lelaki. Jangan ditahan-tahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerana dia badui. Dia tak tahu. Dia tak tahu adab. Maka Nabi SAW kata, masalah dia kita boleh selesaikan. Ambil air, curah. Apa dia kata pada Nabi SAW dan para sahabat? Dia kata, ni bagus. Dia kata, Allahummarhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana hada. Ya Allah, sayang aku dengan Muhammad. Jangan orang lain kau sayang, kami berdua cukup. Badui punya otak. Muawiyah ibn al-Hakam dalam hadis, dia datang semayang dengan Nabi SAW, solat dengan Nabi di Masjid Nabawi. Ada seorang bersin. Dia dengar orang bersin. Dia ucap yarhamkallah dalam solat. Yang lain semua pakat tengok dia. Tepuk-tepuk, jangan cakap. Dia tak faham. Orang marah ke dia? Lepas solat, selesai solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Nabi kata, dia kata apa? Dia kata aku tak pernah tengok guru yang sebaik ini. Aku tak pernah tengok guru yang sebaik ini. Dia tak marah aku, dia tak tengking aku, tapi dia kata apa? Dia kata inna hadhihi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Sesungguhnya solat ni tak boleh cakap, Nabi kata. Solat tak boleh cakap. Solat ni hanya boleh tasbih, takbir, baca Quran. Dia faham ah? Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memandang sesuatu yang lebih depan. Ma'alatu af'al, sesuatu yang menerbitkan keburukan Nabi takkan buat. Sesuatu yang bakal menerbitkan kebaikan Nabi akan suruh. Ini yang dipanggil sebagai hikmah. Hikmah kata Ibn Qayyim, fi'lul ladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang sepatutnya dengan bentuk yang sepatutnya pada waktu yang sepatutnya. Tapi bila sebut hikmah, ini jangan salah faham. Kadang-kadang bila kita sebut hikmah, orang kita faham hikmah ni mesti selama-lamanya lunak. Betul. Kali pertama lunak. Allah Taala suruh Nabi Musa dengan Harun berjumpa dengan Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Betul? Pergi kat Fir'aun. Dia melampaui batas. Sombong. Jahat. Cakap yang elok, yang lunak, yang lembut. Tapi dalam hadis ada tak Nabi SAW marah? Tadi saya sebut. Nabi marah pada Ka'ab. Kenapa? Kerana tak sepatutnya seorang sahabat buat begitu. Dalam hadis Nabi SAW juga ada berperang dengan Rom. Bukan saya nak suruh perang pula. Tak. Tapi nak bagi tahu hikmah ialah menetapkan kadar yang tertentu di tempat yang tertentu pada waktu yang sesuai. Itulah hikmah. Maksud hikmah. Saya sediakan dengan soalan di sini ya. Bagaimanakah dengan situasi sekarang ini? Kalaulah di zaman Nabi dahulu memang menjadi suatu contoh yang kita kira sebagai suatu contoh yang kita ambil sebagai teladan yang di buat ataupun yang diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini dengan banyaknya manusia berlainan fahaman, berlainan corak, fikiran, ilmu, latar belakang, macam mana kita nak guna hikmah di dalam penyampaian supaya kita berharmoni dengan mereka? Tidak ada respon yang apa ni yang membahayakan kita apa ataupun yang tidak maknanya kita menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Kalau mereka tidak terima pun okeylah, tak apa. Tapi jangan sampai mereka menentang kita. Bagaimanakah kita nak sampaikan ajaran Allah, ajaran Rasul kepada mereka sehingga mereka rasa ikna dengan apa yang kita sampaikan? Pertama, saya sebut tadi, manusia ni dia terkesan dengan beberapa perkara. Ada manusia yang pandai menggunakan akal fikiran. Maka kita gunakan hujah akli. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat berfikir. Antaranya hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi budi ahadikum sadaqah. Pada kemaluan salah seorang daripada kamu itu ada pahala sedekah. Sahabat kata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajr? Ya Rasulullah, takkan mendatangi syahwat dikira pahala. Nabi kata, ara'aitum idza wada'aha fi haram hal kana 'alaihi wizr? Pandangan kamu macam mana pula kalau dia lepaskan syahwatnya di tempat yang haram, dia dapat dosa tak? Nabi suruh berfikir. Maka kalau dilepaskan syahwat pada tempat yang halal dengan niat untuk taat kepada Allah, akan dapat pahala. Nabi suruh fikir. Itu yang pertama, hiwar akli. Yang kedua, manusia ni adakala terkesan dengan akhlak tadi. Maka Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Cakap yang lunak, cakap yang lembut. Tak perlu untuk menengking. Tak perlu untuk meninggikan suara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada manusia yang terkesan dengan suasana, dengan persekitaran, dengan masyarakat. Maka perelokkan masyarakat. Sehinggakan bila ada orang buat perkara yang tak elok, masyarakat akan tegur. Masyarakat kata ini benda tak bagus, ini benda tak betul, ini benda tak elok. Dan ada manusia yang terkesan dengan emosi. Ada manusia yang terkesan dengan emosi, betul. Allah Ta'ala kata apa? Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabur. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita tengok orang tengah emosi, orang tengah bersedih, kita bagi dia pesanan, sabar. Itu dakwah, sabar. Tiba-tiba dia marah kita. Cakap senanglah, sabar-sabar. Bukan anak engkau yang mati, anak aku yang mati. Mungkin kita pun dengar benda ni, betul? Dalam hadis pun ada. Nabi SAW tengok seorang perempuan nangis dekat kubur. Dekat kubur anak dia. Nabi kata, isbiri, wahtasibi. Sabar, harap pahala daripada Allah. Nabi buat apa yang Tuhan suruh. Perempuan ni kata apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Jauh. Pergi kamu daripada aku, kerana kamu tak kena seperti mana yang aku kena. Musibah tak kena pada kamu seperti mana yang kena pada aku. Tapi perempuan ni lama-lama dia terfikir, Nabi tu. Dia pergi rumah Nabi. Dia beritahu, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, tadi tak apa nak betul sangat, tak apa nak stabil. Nabi kata apa kat dia? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar tu waktu hentakkan kali pertama. Nabi tak marah dia. Nabi tak kata, nerakalah kau. Nabi tak kata. Sebab dia dah sedar dah. Dia dah tahu dah, dia silap. Maka itulah hikmah, meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai, bercakap di tempat yang sesuai, bertindak pada waktu yang sesuai. Itulah sebenarnya hikmah. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Semoga apa yang disebut itu akan menjadi suatu perkara yang tidak asing dari cara kita berdakwah, kita mengajar, kita sampaikan ajaran Islam kepada orang ramai.